Mitra bisnis, dalam upaya penghematan pemakaian listrik, pemerintah telah memberlakukan berbagai aturan, termasuk yang ditujukan bagi kalangan dunia usaha. Walaupun aturan-aturan tersebut dikatakan sangat memberatkan para pengusaha, saat ini sudah terhubung dengan Direktur Utama Sumarekon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda? Menurut saya, dari sisi bisnisnya sendiri, mau nggak mau kita memang udah harus berhemat ya. Karena dengan biaya listrik yang semakin mahal itu, makin menggerus margin kita kalau kita nggak mau berhemat. Nah, dari kita sendiri memang kita upayakan mengganti pemakaian listrik sekarang dengan pemakaian berbahan gas. Itu udah kita jalankan di Mall 3 dan 5, dan nampaknya berhasil. Jadi kita nanti akan mulai ke Mall 1 dan 2 juga kita akan memakai bahan bakar gas juga. Ada yang solar dan gas. Kalau yang gas itu jauh lebih hemat daripada memakai solar. Nah, cuman memang nggak semua daerah dialiri dengan pipa gas. Kebetulan daerah Kelapa Gading itu dialiri pipa gas. Jadi kita bisa pakai, manfaatkan untuk pemakaian gas tersebut. Artinya Anda sudah melakukan berbagai upaya penghematan, Pak? Ya, sebagian itu kita udah jalankan dengan pemakaian gas. Tentunya juga nggak cukup sampai di situ ya. Kita juga lagi cari penghemat yang lain, misalnya eskalator. Kalau nggak dipakai itu mungkin ya dalam keadaan diam atau jalan ke lahan. Karena kalau diam juga katanya sekali dia jalan itu listriknya besar. Jadi mungkin jalannya pelan sekali kalau nggak ada orang yang naik. Itu juga salah satu penghematan. Kami juga mengusahakan dengan lampu-lampu yang hemat energi. Paling murah tuh gas sekarang. Gas itu mungkin bisa hemat sekitar 30%-an dari pemakaian listrik. Itu kalau pakai solar, mungkin 1,5 kalinya pemakaian listrik ya. Bagaimana dengan keharusan membentuk tim audit untuk memonitor dan melaporkannya pada pemerintah? Bagi kami oke-oke aja ya. Dari sekarang pun kami juga udah mulai lakukan concern benar mengenai hemat energi di mall kami. Cuman ya dalam bentuk yang lebih konkret mau harus diaudit segala ya, kita nggak masalah. Ada yang akan disampaikan pada pemerintah, Pak Yohanes? Saya rasa kita nggak bisa selamanya harus begini terus. Kita juga harus mawas diri, kita lihat ada apa di PLN-nya sendiri. Harusnya ada juga pembenahan di PLN ya. Kan kalau kita lihat sektor-sektor yang lain tuh dibenahi udah maju. Misalnya dulu Telkom dengan sudah dibenahi, sekarang menjadi satu perusahaan yang modern. Saya rasa PLN pun harus demikian. Kalau tidak bisa ya harusnya juga pemerintah izinkan swasta juga masuk ke sana. Saya juga nggak dimonopoli oleh PLN semua, jadi ada persaingan yang sehat. Baik Pak Yohanes, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Direktur Utama Sumarekon Agung, Yohanes Marjuki. Saya Dewi Sintawati.